Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekh al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa ma'na syahadati anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fima amar wa tasdikuhu fima akhbar wa ijtinabu ma anhu naha wa zajar wa alla ya'budallah aw wa alla yu'badallah illa bima syara'. Di sini mu'alif mengatakan bahwa makna syahadah, persaksian, bahwa sungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, apa artinya? Apa makna ketika kita mempersaksikan bahwa Muhammadur Rasulullah, yaitu ta'atuhu fima amar. Kita taat kepada beliau alaihi salatu wassalam dalam perkara yang beliau perintahkan. Tentunya di sini kita mengetahui ketika syahadah ini disebutkan Muhammad Rasulullah, artinya utusan, berarti apa-apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak mengherankan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Al-Quran, yang dimana Al-Quran adalah kalamullah, dalam dua ayat yang terpisah Allah sebutkan atau Allah nisbahkan Al-Quran ini kepada ucapannya Rasul. Nah, diantaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, kaifal ayah? Dalam surat An-Najm dan juga dalam surat apa itu Al-Khusman? Qaul Anam. In huwa ila qaulur rasul, hakada? Lah, ada makna qaulur rasul dalam juz 29 itu. Muzammil atau mudathir atau innahu laqawlu rasulin karim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, Allah mengatakan sesungguhnya Al-Quran adalah qawlu rasulin karim, ucapannya utusan yang mulia. Artinya ini bukan ucapannya manusia atau ucapannya penyair atau ucapannya penyihir atau ucapannya yang lain, tapi murni ini adalah ucapan Rasul. Yang syahidnya di sini kalamullah, dalam ayat ini dinisbahkan kepada Ar-Rasul, ucapannya Ar-Rasul. Dalam dua ayat dengan makna yang sama, yang satunya dinisbahkan kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam Muhammad sebagai Rasul dari kalangan manusia, dan di ayat yang lain juga dikatakan sama, innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah, yang kedua adalah yang dimaksud adalah Jibril. Al-Qur'an ini betul-betul ucapan utusan, menunjukkan bahwa utusan itu fungsinya murni, dia hanya sebagai utusan, tidak membawa ucapan dari dirinya. Nah, padahal kita mengetahui bahwa Al-Quran kalamullah, ucapannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mengapa dalam dua ayat ini Allah sebutkan innahu laqaulu rasulin karim? Karena sesungguhnya pada hakikatnya rasul itu tidak lain membawa apa-apa yang diperintahkan atau diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam ahkamu syara', dalam agama ini tidak ada bedanya. Ya, apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam dengan apa yang dibawa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sisi hukum sama. Nah, makanya disebutkan bahwa ketaatan kepada Rasul alaihi salatu wassalam itu ketaatan yang mutlak. Dalam perkara agama, ketaatan kepada Rasul alaihi salatu wassalam ini adalah ketaatan yang mutlak. Sebagaimana ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketaatan yang mutlak, maka ketaatan kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam Muhammad ibn Abdullah sebagai atau beliau sebagai utusan, khalas, ini ketaatannya mutlak. Makanya di sini dikatakan ta'atuhu fima amar, wajib untuk kita taat kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan apa-apa yang beliau khabarkan. Nah, berbeda dengan orang-orang yang menjadikan akalnya sebagai tolak ukur, mengingkari turunnya Allah subhanahu wa ta'ala pada malam yang terakhir dari setiap malam. Bahkan orang-orang atau sebagian yang diakui oleh umat Islam, yang tentunya umat Islam di sini yang disayangkan bukan umat Islam yang di atas ilmu. Bagaimana kemudian seorang yang diakui oleh mereka ini mengatakan bahwa sesungguhnya aku lebih percaya kepada ucapan para peneliti dan dokter dibanding hadis ini. Ketika menjelaskan tentang hadis, idza waqa'a dzubab fi inayhadikum falyaghmishu. Ya. Apabila jatuh lalat, seekor lalat ke dalam ina, bejana, minuman salah seorang di antara kalian, maka celupkan. Fa inna fi ihda janahihi da'a fa fil ukhra dawa'. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Puncak dari kesahihan sebuah hadis, tetapi orang ini, yaitu Hasan At-Turabi, nah, salah satu tokoh dan pentolan ikhwan muslimin, wa fil haqiqah hum al-ikhwan al-muflisun, bukan al-ikhwan al-muslimun, ya, tapi al-ikhwan al-muflisun. Tahu antum artinya muflis? Bangkrut. Nah, ini tong sampah mereka ini. Hah? Sampahnya Syiah masuk ke mereka, sampahnya Sufiyah masuk ke mereka, sampahnya Khawarij, Said Qutb, pentolannya Khawarij, Hasan al-Banna, pentolannya Sufiyah, dan yang lain-lainnya masuk tong sampah. Ini khwal muflisun. Hasan Turabi Aqlani. Bagaimana kemudian dia bisa mengatakan tentang hadis ini? Aku tidak percaya, belum terbukti bahwa lalat itu pada salah satu sayapnya ada obat. Di satu sayap yang lain ada penyakit, di sayap yang lain ada obatnya. Belum penelitian sampai sekarang, kemajuan teknologi. Berat untuk kemudian kita bisa meninggalkan kemajuan teknologi yang sudah sedemikian canggih dan yang lainnya. Ini luar biasa. Nah. Barakallahu fiik. Oh, barakallahu fiikum. Ini akal manusia yang sebetulnya pada hakikatnya kalau akal tersebut itu sehat tidak akan bertentangan sama sekali. Nah, maka kita katakan selesai. Ketika lalat masuk dalam salah satu minuman kita, kita celupkan. Nah, insyaallah la yadur, tidak akan memudaratkan. Nah, ini fungsi kita beriman, bersyahadat Muhammad adalah Rasulullah. Kalau memang kita tidak mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah, ini sekalian terus terang. Ini lebih enak. Wajar untuk kemudian mereka menolak hadis. Hadis-hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Karena mereka tidak mengakui. Sejak awal mereka ketika mengatakan saya tidak mempersaksikan. Selesai sudah. Enggak perlu kita berdebat panjang lebar. Nah, tetapi ketika dia mengatakan syahadah Muhammad Rasulullah, tapi ketika mendengar khabar yang sahih dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian dia tidak membenarkan. Apa seperti ini? Nah, wajtinabu ma'anhu naha wazajar, dan menjauhi apa-apa yang Ar-Rasul alaihi salatu wassalam larang, dan alaihi salatu wassalam zajar, yakni ingatkan di apa namanya, ditekankan untuk dijauhi. Nah, ini salah satu makna syahadah, persaksian Muhammad sebagai Rasulullah. Kita menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh beliau alaihi salatu wassalam. Ketika datang sebuah hadis, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, la'anallahu khamsan fil khamr au fil riba, akiluha wa mukiluha wa syahidaihi. Naam, wa katibuh. Au syahidaiha wa katibuha. Allah melaknat 5 orang yang terlibat dalam riba. Orang yang makan riba. Orang yang memberi fasilitas riba. 2 saksinya. Kemudian juga orang yang menulis. Kemudian masih ada orang yang mengaku dia mempersaksikan bahwa Muhammad Rasulullah masih terlibat dalam riba. Dengan alasan kebutuhan. Dengan alasan dia apa namanya tidak mampu untuk mendapatkan barang tersebut kecuali dengan riba tersebut. Siapa yang memaksa dia dan mewajibkan dia untuk kemudian membeli barang tersebut mencari riba? Nah ini barakallahu fikum, penting untuk kita ketahui konsekuensinya ketika kita melanggar, ketika kita bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yakhdash, mencoreng atau merobek makna syahadat Muhammad Rasulullah. Berarti persaksiannya masih belum sempurna. Nah, karena kalau betul bahwa kita betul-betul bersaksi, ya selesai. Apa yang dilarang, apa yang diperintahkan, kita taat, yang dilarang kita jauhi. Karena pada ikatnya ini adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mayantiku anil hawa, in huwa illa wahyin yuha. Kan seperti itu. Nah. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Nah, ini poin yang termasuk paling penting dari makna syahadah Muhammad Rasulullah. Agar Allah tidaklah diibadahi kecuali dengan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Nah, ini bantahan terhadap ahlul bid'ah yang mengadang-adakan dalam perkara agama ini. Yang mengatakan bahwa ini baik dan yang itu baik, perlu untuk kita dalam perkara banyak. Azan. Kita bisa melihat orang mau azan, auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Nah, seperti itu. Nah, dalam sholat, sudah kita sudah bisa menyaksikan. Dalam sholawat, peringatan-peringatan yang lainnya. Apa mereka ini gak berpikir, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah, itu ada maksudnya. Apa kemudian mengutus tanpa tujuan? Mengutus sudah begitu saja. Tanpa ada maksud. Nah, kemudian dengan itu mereka dengan lancangnya menambah-nambahi dengan alasan hujjah bahwa ini perkara yang baik, bahwa ini perkara yang, nah, kata mereka, bukankah sholawat itu disyariatkan? Nah, bukankah sholat itu disyariatkan? Bukankah doa itu disyariatkan? Apabila kita gabung dalam satu, kata mereka seperti itu, nah, dalam satu acara, salah satu hujahnya mereka. Ini ibadah di atas ibadah di atas ibadah, betapa luar biasanya. Nah, ketika dibantah atau disampaikan kepada mereka, tapi ini tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbuatannya seperti ini. Dengan persis seperti ininya, tidak, Rasul tidak pernah melakukannya. Nah, kemudian akhirnya mereka kembali lagi kepada ini kan bagus. Ibadah ini, salawat ada, salat ini ada, doa ada bersama. Ya, kita katakan, anggap bahwa masing-masingnya itu bagus dan memang benar bagus pada masing-masingnya. Beri contoh yang sederhana, bahwa tidak semua perkara yang bagus, ya, apabila dicampur, itu hasilnya akan menjadi bagus. Ya. Coba antum dalam segala bidang. Masakan aja sudah. Sudah antum. Hasil apa? Bumbu yang termahal bagus. Nah, ketika sekedar bagus ini dicampur tanpa ada aturannya, kan gitu ya. Apa jadinya? Nah, makanan coba. Bukan ahlinya, bukan bidangnya, tanpa ilmunya, sudah asal main. Ini orang luar biasa, dalam perkara dunia ini paham, cerdas. Mengapa dalam permasalahan agama, entah bodoh atau pura-pura bodoh. Dalam permasalahan dunia betul-betul selektif. Tapi dalam permasalahan agama, ya subhanallah. Seperti itu, berani untuk berbicara, berkata atas nama agama. Nah, sehingga ini makna dari syahadah Muhammad Rasulullah. Wa dalilus salah wa zakah wa tafsirut tauhid, qawluhu ta'ala. Setelah kita lewat arkanul Islam, dari rukun yang pertama adalah syahadah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kemudian Asy-Syaikh membawakan dalil-dalilnya. Maka sekarang Asy-Syaikh berpindah kepada dalil dari rukun yang kedua dan yang ketiga, yaitu dalil tentang salat dan zakat. Dalilnya salat dan zakat dan tafsir dari tauhid, makna tauhid qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dalam surat apa ini? Al-Bayyinah, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Kata mualif di sini, dalilnya salat, zakat dan tafsir tauhid. Antum perhatikan di sini kata mualif tafsir dari tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid adalah la ilaha illallah. Bagaimana itu aplikasi dari la ilaha illallah wa ma umiru. Mereka tidak diperintahkan, tidak ada perintah. Ini apa? An-nafi. Ya. Wa ma umiru, tidak diperintahkan. Nah. Jangan beribadah. Seperti itu. La ilaha. Enggak ada sembahan, enggak ada ibadah, enggak ada yang diibadai. Illa in. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Illa liya'budullaha apa? Isbat, penetapan. Ini tauhid. Baru kemudian wa yuqimus shalah, menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, wa dzalika dinul qayyimah. Wa dalilus siyam qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus siyam. Ditulis, nah ini letter lucknya seperti itu. Kutiba 'alaikumus siyam ditulis atas kalian, artinya diwajibkan atas kalian. Siapa yang mewajibkan? Ya sudah. Makanya dalam bahasa Arab itu ada, ini kan konteksnya tidak disebutkan siapa yang mewajibkan. Ini termasuk uslub Al-Quran, balaghahnya Al-Quran. Tidak perlu disebutkan, kenapa? Karena sudah jelas. Terkadang sesuatu dalam bahasa Indonesianya itu apa subjek ya. Nah, misalnya Ahmad memukul pohon. Ahmadnya apa? Subjek ya. Pohon ini objek. Nah, seperti itu. Terkadang subjek itu tidak disebutkan. Mengapa? Salah satu sebabnya disebutkan oleh para ulama karena memang sudah jelas. Sehingga tidak perlu disebutkan. Ketika disebutkan sini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, paham orang. Bahwa yang mewajibkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Dari sini kita mengetahui bahwa puasa adalah syariat orang-orang yang terdahulu juga. Sehingga puasa itu bukan syariat khusus pada umat Islam. Berbeda dengan apa misalnya? Ghanimah. Mengambil ghanimah. Kemudian juga sholat di seluruh tempat. Ini khusus bagi umat Islam. Tetapi seperti puasa ataupun sholat, tentunya sebelumnya tauhid dan yang lainnya, ini pun berlaku pada umat-umat terdahulu. La'allakum tattaqun, agar dengan itu kalian bertakwa. Ini fungsi dari puasa. Sehingga seseorang yang berpuasa tapi tidak merubah keimanan dan ketakwaannya, tidak menaikkan keimanan dan ketakwaannya, dikhawatirkan. Kisah hadis. Ya. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam naik tangga atau naik mimbar, naik tangga yang pertama, amin, tangga yang kedua, amin, tangga yang ketiga, amin. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah kau mengatakan amin, amin, amin?" Datang Jibril sembari mengatakan "Raghima anfu abdin", tiga hal. Ya. Dakhala Ramadan wa lam yughfar lahu. Nah, ini wal'iyadzu billah. Jibril yang mendoakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengaminkan. Sehingga in fadlikum, ini kita sekarang sudah dekat dengan Ramadan, kita banyak-banyak introspeksi, banyak-banyak meluruskan niat kita untuk kemudian kita ingat. Penghujung Ramadan itu sebagai bahan untuk kita semakin khawatir ketika setelah berlalu Ramadan, kesempatan pada tahun tersebut telah selesai. Naam, wal'iyadzu billah. Kita khawatir sebetulnya, ikhwan. Ketika setelah Ramadan, amalan kita tidak seperti Ramadan. Nah, yang dimana seharusnya Ramadan ini sebagai waktu menempa keimanan kita, selesai Ramadan, seolah-olah kita seperti kembali ketika sebelum Ramadan. Ini wal'iyadzu billah. Ada ancaman khusus. Raghima anfu abdin, dakhala Ramadan, walam yufarlah. Masuk Ramadan, tapi dia diampuni. Karena itu tadi, ayatnya mengatakan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah. Taib. Wa dalilul hajji qawluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan dalil dari ibadah haji adalah walillahi 'alan nas, dan sudah kewajiban atas manusia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka berhaji di Baitullahil Haram. Man istata'a ilaihi sabila. Antum perhatikan dalam permasalahan haji ini mesti dikaitkan dengan istita'ah, dengan kemampuan. Ya. Maka perlu kita ketahui pada hakikatnya yang segala perintah yang ada dalam agama ini muqayyad bil istita'ah, terkait dengan kemampuan. Bukan hanya haji, seluruh ibadah apabila tidak mampu, gugur ibadah tersebut. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma amartu bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa-apa yang aku perintahkan, maka lakukan semampu kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh, dan apa-apa yang aku larang, jauhi. Kalau sudah perkaranya larangan, itu Ar-Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan secara mutlak. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa-apa yang aku larang, yang dilarang oleh aku terhadap kalian, maka jauhi. Tetapi kalau sudah perkaranya perintah, wa ma amartu bihi fa'tu minhu mastata'tu. Lakukan sesuai kemampuan. Salat termasuk di antara rukun salat apa? berdiri. Nah, atau syarat sholat. Ya. Tetapi ketika seorang tidak mampu untuk sholat berdiri, sudah. Selesai. Nah, puasa. Sama, puasa sesuai dengan kemampuan. Orang tidak mampu puasa, gugur. Zakat. Tidak ada kemampuan, gugur. Seperti itu. Nah, dan yang lainnya, semua apa sekarang? Perintah, coba antum lihat, jihad. Tidak ada kemampuan, gugur. Sedekah, tidak ada kemampuan, gugur. Seluruh perintah apabila tidak ada kemampuan, benar-benar tidak ada kemampuan, jatuh. Tapi mengapa terkhusus haji mesti disebutkan dengan istitoah? Selalu disertai dengan istitoah, disebutkan oleh para ulama, pada ikatnya haji sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika ibadah-ibadah yang lainnya terkait dengan kemampuan, haji pun memiliki kaitannya dengan kemampuan. Tetapi disebutkan mengapa haji bagi yang mampu, karena memang pada hakikatnya ibadah haji ini dituntut kemampuan yang luar biasa. Tidak mengherankan kital atau jihad la kitala fi. Kata Rasulullah SAW, haji itu jihad yang enggak ada peperang, artinya tidak ada perang, tidak ada pembunuhan, tidak ada main pedang atau yang lainnya. Jihad. Karena memang masyakahnya luar biasa. Walaupun sampai zaman sekarang yang kita rasa sudah dengan kemajuan teknologi, dahulu lebih parah lagi. Mungkin kita sering mendengar dahulu nenek moyang kakek-kakek kita mungkin yang pergi haji. Jangka waktunya berapa lama? Bisa mungkin pulang pergi setahun. Ya, ada orang pergi haji pamitnya sekedar seolah-olah dia pamitan mau berpisah sudah. Karena enggak tahu bisa kembali apa enggak. Nah, sampai sekarang, subhanallah, dengan begitu dibukanya kemajuan teknologi menyebabkan akhirnya haji ini semakin menumpuk. Ya, mudah. Akhirnya apa? Ada kuota. Coba sekarang di Indonesia. Mau haji nunggu berapa tahun? Sampai sebagainya, ya Allah. Ini masih keburu umur apa enggak ini? Hah? Iya kan? Nah, sebagiannya 10 tahun. Walaupun sekarang alhamdulillah pemerintah berusaha untuk semakin mempermudah. Tapi ternyata subhanallah, bukan hanya fisik yang dituntut. Bukan hanya sekedar kemampuan harta. Tapi, coba mau haji antrinya berapa tahun? Makanya, Allah katakan, manis tatawa ini, disebutkan kemampuan memang haji ini masyakohnya lebih dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Taib. Ini karena pada malam hari ini ana ada sedikit membawa tamu. Maka insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilahkan. Tapi kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah.